Jangan salahkan Islam karena perilaku umat Islam. Karena perilaku umat Islam. Karena perilaku umat Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Islam adalah nikmat yang terbesar dan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Umat Islam ditinggalkan, kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang terang benderang, penuh petunjuk, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya yang sahih, "Lailuha kanahariha." Pada hari ini umat Islam tidak mengerti Al-Qur'an kecuali huruf dan lafaz-lafaznya sebagaimana ahlul kitab tidak mengerti Taurat dan Injil kecuali sekedar hafal huruf dan lafaz-lafaznya. Sehingga umat Islam menjadi umat yang hina di hadapan umat-umat yang lainnya. Padahal umat Islam adalah umat yang sangat besar, tetapi tidak sanggup untuk menengadahkan kepalanya di hadapan orang-orang non-Muslim. Umat yang banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Umat yang banyak tetapi tidak memiliki aizah. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum Muslimin dewasa ini. Tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Karena kita telah jauh dari Islam. Ini Islam besar. Jangan salahkan Islam karena perilaku umat Islam. Jangan salahkan Islam karena umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan orang-orang yang hina nabinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Hidayah 103,4 FM.